Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-44 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian bab berikutnya di halaman 160, bab Ihdad. Setelah Ibn Qudama rahimahullah menyinggung tentang masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, bahwa masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berapa? 4 bulan 10 malam. Iya. Karena hal ini sudah tersinggung berkaitan dengan orang yang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ada hukum-hukum lain yang terkait dengannya. Bukan hanya di dalam masalah iddah saja, tapi ada hukum-hukum khusus yang terkait dengannya. Karena ada hukum-hukum khusus yang terkait dengannya, maka Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan hukum-hukum itu dalam satu bab. Ini yang disebut dengan nama babul ihdad. Bab ihdad. Dan ihdad secara bahasa adalah al-mana. Ya, dari kata had yang bermakna penahanan, pencegahan. Karena di dalam ihdad seorang perempuan yang menjalani ihdad dilarang melakukan sejumlah perkara yang kalau tidak di masa ihdad, perkara-perkara tersebut akan dibolehkan untuknya. Iya. Jadi ini mana ihdad secara bahasa. Adapun secara istilah, ihdad itu adalah imtina al-mar'ah al-mutawaffa anha zawjuha an kulli ma yad'u ila nikahiha wa raghbati al-akharin fiha min tibin wa luksin wa khurujin min manzilin li ghairi hajah. Ihdad adalah penahanan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dari segala hal yang menyebabkan orang ingin menikahinya, atau orang-orang punya hasrat kepadanya, baik itu berupa minyak wangi atau pakaian atau keluar dari rumah tanpa keperluan. Iya. Ini yang disebut dengan ihdad. Jadi perempuan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan orang ingin menikahinya. Dia tinggalkan berhias, berdandan, dia tinggalkan wangi-wangian, pakaian. Ya, juga dia tidak keluar rumah. Atau yang semisal dengannya. Baik. Setelah kita mengetahui definisi ihdad, sini di awal pembahasan Ibnu Qudamah menjelaskan kewajiban ihdad terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kata beliau, wa huwa wajibun 'alal mutawaffa anha zawjuha. Dan ihdad itu adalah wajib terhadap orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, dan dasar kewajibannya adalah dalam hadis yang akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang kewajiban dia menjalani ihdad. Iya, karena ayat yang disebut tentang orang yang ditinggal mati oleh suaminya itu penyebutan iddah. Adapun penyebutan ihdad akan disebutkan dalilnya oleh Ibnu Qudamah. Baik. Jadi ihdad ini wajib terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini hukum di antara hal yang secara global tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan ihdath itu apa? Kata beliau, wahwa ihdath itu ijtinabuz zina, meninggalkan berhias. Iya. Wattib, dan meninggalkan wangi-wangian. Wal kuhli bil ismit, dan meninggalkan kuhul, memakai ismit. Ya, memakai celak dengan ismit. Nah, ini semuanya ya dari hal yang wajib ditinggalkan. Iya. Dari az-zina, dari perhiasan, segala hal yang masuk di dalam perhiasan dan dandanan ditinggalkan. Apakah dalam bentuk pakaian ataupun dalam bentuk hal yang menghiasi wajah, seperti di masa ini misalnya bedak atau lipstik atau hal-hal yang biasa dipakai untuk berhias. Demikian pula dia tinggalkan wangi-wangian, segala jenis wangi-wangian. Ya, dia tinggalkan. Apakah dalam bentuk cair atau dalam bentuk minyak atau dalam bentuk sabun yang wangi, sampo yang wangi, atau dalam bentuk minuman yang diberikan wangi-wangian. Ya, seluruh hal tersebut tidak diperbolehkan. Iya. Jadi kalau dia memakai sabun atau sampo, dia cari yang biasa tanpa ada pewanginya. Demikian pula masuk di dalam hal ini dari berhias, ini dikata berhias ya. Dia misalnya memberi hinna, memberi warna kepada rambutnya. Iya. Atau yang semisal dengan itu. Wal kuhli bil ismit, demikian pula memakai celak dengan ismit. Iya. Memakai celak dengan ismit, memakai perhiasan emas maupun perak. Ya, demikian pula kalau dia memakai jam tangan, sebab biasanya perempuan itu memakainya untuk berhias dengannya. Ini semuanya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian kata beliau, walubsi asyabil masbuqah litahsin. Demikian pula memakai pakaian yang diwarnai untuk mempercantik. Ya. Segala jenis pakaian yang sifatnya adalah dipakai untuk berhias, walaupun tidak dicelup, tidak masbuk, itu semuanya dilarang. Ya, semuanya adalah hal yang dilarang. Jelas ya? Tapi kalau misalnya pakaian tersebut diwarnai, ya hanya pakaian wajar misalnya, perkara hal yang wajar, maka itu tidak ada masalah. Tidak masuk di dalam bentuk zina. Tidak masuk dalam bentuk zina. Kemudian dalam masalah pakaian, perempuan yang ihdath ini tidak ada pakaian khusus. Ya, seperti sebagian orang, kadang dia disuruh memakai pakaian hitam-hitam. Ya, dan tidak ada aturan tertentu. Dikatakan tidak boleh naik di lantai dua, tidak boleh naik di atas rumah, tidak boleh keluar ke halaman, tidak boleh melihat bulan, dan sebagainya dari hal-hal yang disangka oleh sebagian orang, padahal itu bukanlah hal yang dilarang. Nah, baik, kenapa perempuan menjalani ihdath seperti ini? Wajib dia menjalani ihdath, perempuan yang wajib, perempuan yang tinggal mati oleh suaminya ini menjalani ihdath. Kata Ibnu Qudamah liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia melakukan ihdad terhadap seorang mayit lebih dari 3 malam, kecuali terhadap suami. Ya, dia melakukan ihdad 4 bulan 10 malam. Nah, dari hadis ini, ya, terdapat di dalamnya penjelasan bahwa tidak halal seorang perempuan itu melakukan ihdad terhadap mayit, ya, 3 malam, lebih dari 3 malam, kecuali untuk suami. Berapa yang dia lakukan? 4 bulan 10 malam. Nah, maka ini menunjukkan bahwa disyariatkan ihdad atau diwajibkan ihdad terhadap istri untuk suaminya berapa? 4 bulan 10 malam. Iya. Adapun selain daripada suami, kalau dia melakukan ihdad boleh saja, tapi paling fullnya berapa? 3 malam. Kalau misalnya yang meninggal ayahnya atau ibunya atau kerabatnya atau orang yang sangat bermakna dalam kehidupannya misalnya meninggal, ya, maka paling lama dia melakukan ihdad 3 malam saja. Tapi untuk suami diperintah melakukan ihdad berapa? 4 bulan 10 malam. Untuk selain suami itu boleh saja ihdadnya, tapi untuk suami dia wajib menjalani apa? Menjalani ihdad. Baik. Kemudian kata beliau, ya, wala talbas thauban masbughan, dan jangan dia, ya, memakai pakaian, jangan dia memakai pakaian. Ini masih dalam kelanjutan hadis, ya, kelanjutan hadis itu sampai nubdatan min qustin au athfar, itu kelanjutan hadis sampai situ. Jadi kurung duanya itu dipindah, ya, ke athfar. Wala talbas thauban masbughan illa thauba asbin. Kemudian Nabi bersabda jangan dia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian asb. Ini jenis dari burda Yaman. Iya. Ini diperbolehkan. Ya, sebab mungkin sisi pembolehannya dia tidak tampak paginya ada hiasan. Wala taktahil, dan jangan dia bercelak. Menunjukkan larangan bercelak, ya, saat ihdad. Wala tamassa tiban atau wala tamassu tiban, jangan dia menyentuh wangi-wangian. Ya, menyentuhnya tidak boleh. Kalau misalnya dia mencium wangi-wangian, ada yang memakai wangi-wangian dia cium baunya, maka itu tidak ada masalah. Tapi menyentuhnya ini yang tidak diperbolehkan. Apakah dia sentuh langsung wangi-wangiannya atau menyentuhnya dalam bentuk asap atau yang semisal dengan itu, tidak diperbolehkan. Iya. Illa idza tasalat, kecuali kalau dia mandi, maksudnya mandi haid. Nubdatan min qustin au afar, maka boleh saja dia pakai nubdah, ya, sedikit atau secukupnya dari qust atau afar. Ini 2 jenis wangi-wangian, ya. Ya, dan dimaklumi bahwa perempuan ketika berbersih dari haid disunahkan dia memakai bentuk dari wangi-wangian bersama kebersihan haidnya tersebut, ya, di kemaluannya. Karena itu diperbolehkan di sini bagi perempuan yang menjalani ihdad melakukan hal tersebut. Ya. Dan ini hadis yang disebut oleh Ibnu Qudamah adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Baik. Setelah menjelaskan tentang kewajiban ihdad serta hal-hal yang wajib dijauhi oleh perempuan menjalani ihdad serta dalilnya, kemudian Ibnu Qudamah menerangkan kewajiban ihdad di rumah tempat iddah dijalani. Kata Ibnu Qudamah, wa 'alaihal mabit fi manziliha alladhi wajabat 'alaihal iddah wa hiya sakinatun fihi idza amkanaha dalik. Kata Ibnu Qudamah, dan perempuan ini yang menjalani ihdad dia wajib untuk berada di rumah yang dia wajib menjalani ihdat di rumah itu, atau dia wajib menjalani iddah di rumah itu, sedangkan dia memang tinggal di rumah itu. Nah, ini kewajibannya idza amkana hadzalik, apabila hal tersebut memungkinkannya. Apabila hal tersebut memungkinkannya. Nah, karena itu tatkala Furaya bintu Malik, saudara perempuan Abu Sa'id Al-Khudri, suaminya meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Umkusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah." Tinggallah kamu di rumahmu hingga Alkitab sampai kepada ketentuannya, maksudnya sampai lepas iddah. Ya. Kata Furaya, fa'tadattu fihi arba'ata ashhurin wa ashara. Maka saya pun menjalani iddah di rumah itu selama 4 bulan 10 malam. Ya. Karena jumlah ihdad dan jumlah iddah memang sama ya. Jadi bersama dengan iddahnya dia jalani apa? Ihdad. Hanya saja iddah sudah kita definisikan bahwa iddah itu adalah masa penantian. Perempuan tidak boleh nikah. Kalau ihdad, ini kadar tambahan. Ada hukum-hukum yang tidak boleh didekati oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di masa tersebut. Dan itu disebut ihdad. Jadi ini perbedaannya antara ihdad dan apa? Iddah. Iya. Kemudian kata beliau, idza amkana hadzalik, apabila hal tersebut memungkinkannya. Apabila itu memungkinkan. Kalau misalnya rumah itu memang milik suaminya, ya. Adapun kalau rumahnya hanya rumah dikontrak misalnya atau dipinjamkan, ya. Atau apa, ketika suaminya meninggal kontrakannya sudah habis. Ya, ketika suaminya meninggal diminta kembali oleh pemiliknya dan dia tidak mampu untuk menyambung kontrakan. Ya. Maka di hal yang seperti ini dia boleh tinggal di mana yang memudahkan baginya. Tapi kalau dia misalnya rumah kontrakan dan dia masih mampu untuk mengontrak di situ, dia sambung saja kontrakannya semasa apa? Semasa dia menjalani ihdad. Iya. Baik. Adzan dulu. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Fain kharajat li safarin aw hajjin" fatuwfiya zawjuha wa hiya qariba raja'at lita'tadda fi baitiha. Ini bila seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedang bersafar atau berhaji. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia keluar untuk sebuah perjalanan atau untuk ibadah haji, lalu suaminya meninggal sementara dia masih dekat, maksudnya belum jauh dari negeri, raja'at li ta'tadda fi baitiha, maka andainya dia kembali kemudian melakukan iddah di mana? Di rumahnya. Iya. Melakukan iddah di rumahnya. Wa in taba'adat mabat fi safariha. Kalau misalnya sudah jauh, maka dia lanjutkan saja safarnya. Dia lanjutkan. Iya. Baik. Ini karena memang kenapa dibawakan ketentuan ini oleh Ibnu Qudamah? Ya, karena hukum tinggal di rumah itu tadi. Ya. Nah, yang benarnya bahwa perempuan yang ihdad dia diwajibkan bermalam di rumahnya. Adapun kalau dia keluar dari rumah di siang hari jika ada keperluan, maka hal tersebut insyaallah taala tidak ada masalah. Sepanjang ada keperluannya. Iya. Apakah untuk keperluan kesehariannya atau kalau misalnya dia terikat dengan pendidikan, ya, terikat dengan kerja misalnya, atau dia mengunjungi orang tuanya dan semisal dengan itu, tidak ada masalah. Tapi di siang hari. Ya, adapun di malam hari dia wajib bermalam di mana? Di rumah yang suaminya meninggal di situ atau meninggalkan suaminya meninggalkannya di rumah itu. Iya. Ya, kalau dia sedang safar, maka dia kembali untuk melakukan ihdad di rumahnya. Jadi tentunya dikembalikan ya, kalau perjalanan haji dirinci, kalau dia mungkin kembali dia kembali. Tapi kalau keadaan seperti sekarang ini, ya ketika sudah apa namanya waktu haji, maka dia berangkat. Kalau dia undur, maka dia akan undur jauh sekali hajinya. Dia akan undur jauh. Ya, andai kata misalnya sebelum berangkat, seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dan dia memang berangkat haji bersama mahramnya yang lain, ya, maka tidak ada masalah dia lanjut, walaupun di masa apa? Masa ihdad. Ya. Walaupun di masa ihdad. Sebab itu bentuk dikatakan dia udur di dalamnya. Iya. Ini sering terjadi ya, hal-hal yang seperti ini. Iya. Jadi kalau dia haji, haji juga kewajiban, ihdad kewajiban. Maka dilihat yang paling tinggi maslahatnya. Kalau memang dia diundur sampai 5 tahun lagi, maka dia dahulukan hajinya, itu lebih kuat kebaikannya dan maslahatnya. So, kalau diundur sedikit, dia akan mundur sampai 5 tahun. Beda kalau misalnya dia tidak haji tahun ini, tahun depan akan haji, tidak ada masalah. Ini pengunduran sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau diundur terlalu jauh, nah ini bukan hal yang lebih maslahat baginya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in taba'adat madat fi safariha. Kalau dia sudah jauh, dia terus dalam perjalanannya. Kemudian kata beliau, wal mutallaqatu salasan mithluha illa fil i'tidari fi baitiha. Dan perempuan yang ditalak tiga sama dengannya. Perempuan yang ditalak tiga sama dengannya, hanya saja berbeda ya di dalam masalah ia menjalani iddahnya. Dan ini pendapat ya dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwa perempuan yang ditalak tiga itu hukumnya sama dengan perempuan apa? Yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, karena kata mereka bahwa seorang perempuan ketika sudah ditalak tiga itu seakan-akan dia tidak balik lagi kepada suaminya. Sama seperti kalau dia tinggal mati oleh siapa? Oleh suaminya. Karena itu sama hukumnya. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwa ihdad itu kewajiban hanya untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Karena memang Nabi hanya membatasi pada itu saja. Jelas ya? Baik, maka untuk pembahasan yang terakhir ini, adakah ihdad bagi perempuan yang ditalak tiga? Jawabannya apa? Jawabannya tidak ada. Karena ihdad itu syariat hanya untuk siapa? Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini pendapat yang lebih kuat. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang ihdad. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan babu nafaqatil mu'taddat. Bab nafkah terhadap perempuan iddah. Ya. Jadi perempuan yang menjalani iddah, apakah ada nafkahnya? Nah, ini akan dijelaskan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Perlu saya jelaskan bahwa memberi nafkah itu adalah suatu hal yang diwajibkan terhadap orang-orang yang terpenuhi padanya sebab-sebab pengwajiban. Ya. Karena itu di dalam sejumlah ayat disebutkan perintah memberi nafkah dalam beberapa keadaan. Ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwa sebab yang mewajibkan adanya nafkah, adanya kewajiban nafkah itu ada tiga sebab. Sebab yang pertama karena perikatan nikah. Ya. Di belakang perikatan nikah ini, maka ada kewajiban nafkah suami terhadap siapa? Terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Jadi ini sebab yang pertama yang mewajibkan adanya pemberian nafkah, yaitu karena apa? Pernikahan. Sebab yang kedua karena nasab, hubungan nasab. Iya. Hubungan nasab. Pada kedua orang tuanya misalnya, karena orang tuanya melahirkannya, atau kepada anak-anaknya karena dia lahir dari dirinya. Ya. Maka ini hal yang menyebabkan adanya kewajiban nafkah.